Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita masuki pembahasan tentang syarat-syarat membentuk kepada sihoh ta'ajub, yaitu ma'af'alahu ataupun af'il bihi. Masih berkaitan dengan fi'il ta'ajub. Syurutu sohihima, syarat-syarat pembentukan dua wazan tersebut, yaitu ma'af'alahu maupun af'il bihi. Ini bacanya sauh ya. Syurutu sawihima. Syurutu sawihima. Syarat-syarat pembentukan kewazan ma'af'alahu maupun af'il bihi. La yuzawani illa min fi'lin sulasiyin musbatin mutasarrifin ma'lumin tammin qabilin litafdili laisal wasfu minhu ala wazni af'al allazi mu'annasuhu fa'la'u. Ya, di sini disebutkan syaratnya dan nanti tinggal dihafalkan syaratnya. Apabila memenuhi syarat ini, maka bisa digunakan dua bentuk wazan tersebut. La yusawani, bahwasanya dua wazan tersebut tidaklah dibentuk illa min fi'lin sulasiyin, melainkan dari fi'il sulasi musbatin, yang musbat yaitu yang tidak ada nafinya atau kalimat positif, mutasarrifin, fi'il yang mutasarrif, jadi jenis fi'ilnya itu sulasi, kemudian musbat, kemudian mutasarrif. Disebutkan di sini yang dimaksud dengan mutasarrif, mutasarrifun fi aslihi walakinnahu fi uslubi ta'ajubi yakunu jamidan. Ya, maksudnya adalah dia itu fi'il mutasarrif, fi'il yang memiliki bentuk lainnya. Fi'il mutasarrif itu adalah fi'il yang ada fi'il madhinya, kemudian ada fi'il mudhari dan amr. Ya. Ini mutasarrif yang sempurna. Maka disebutkan di sini dia dibentuk dari fi'il mutasarrif, tapi ketika sudah menjadi uslub ta'ajub, ketika itu dia namanya fi'il jamid. Ya, ketika sudah menjadi uslub ta'ajub, maka dia menjadi jamid. Tapi asalnya dia dibentuk dari fi'il mutasarrif. Kemudian ma'lumin, fi'il ma'lum, maksudnya fi'il yang maknanya aktif, kebalikan dari fi'il majhul. Ya, fi'il ma'lum itu fi'il yang maknanya me, kalau majhul yang maknanya di gitu. Ya, jadi yang namanya sihoh ta'ajub ini, baik ma'af'alahu ataupun af'il bihi, ini dari fi'il yang ma'lum, bukan majhul maksudnya. Kemudian tamun, apa tamin ya, min fi'lin sulasiin musbatin mutasarrifin ma'lumin tamin, fi'il tam ya, maksudnya bukan fi'il naqis ya. Fi'il tam di sini maksudnya bukan fi'il naqis. Fi'il naqis itu fi'il yang semacam kana ya, kana dan saudara-saudaranya ya, maka bukan fi'il naqis, tapi fi'il tam, yaitu fi'il yang di situ cukup apabila cuma disebutkan marfu'nya saja, yaitu fa'ilnya. Beda dengan fi'il naqis yang di situ harus ada mansubnya atau khobarnya. Kemudian qabilin litafdhili, fi'il tersebut bisa menerima makna tafdhil. Ya, bisa menerima makna tafdhil. Ya, makna tafdhil itu adalah makna sifat ya, misalnya ketika dibentuk ke tafdhil itu bisa, misalnya lebih jauh, maka nanti uslub ta'ajubnya alangkah jauhnya, seperti itu. Lebih dekat alangkah dekatnya, lebih bagus alangkah bagusnya, yang semacam itu. Kemudian laisal wasfu minhu ala wasni af'ala allazi mu'annasuhu fa'la'u. Dia bukan berupa sifat yang mengikuti wasan af'ala yang mana mu'annasnya wasan fa'la'u. Ya, semacam warna-warna itu ya. Misal ada ahmar, mu'annasnya apa? Hamra'u. Akhdar, mu'annasnya khadra'u, dan sebagainya. Yang semacam ini tidak bisa langsung dibuat ke uslub ta'ajub tersebut. Ya. Inilah syarat-syaratnya. Maka hafalkanlah syarat-syaratnya, yaitu la yusaghani illa min fi'lin thulatsin musbatin mutasarrifin ma'lumin ta'ammin qabilin litafdhili laisal wasfu minhu ala wasni af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la'u. Kemudian fa idza fuqida syartun min asyurutis sabiqati, apabila hilang salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, kurang satu saja syaratnya misalnya, maka diterangkan di sini la yumkinu ta'ajjubu minal fi'li mubasyaratan, maka tidak bisa, tidak mungkin dibuat ta'ajjub dari fi'il tersebut secara langsung. Artinya bisa dibentuk sihoh ta'ajub, tapi ya, tapi tidak bisa langsung dengan lafaz tersebut secara langsung kepada ma'af'alahu ataupun af'il bihi. Ya. Sehingga la yumkinu ta'ajub minal fi'li mubasyaratan, tidak mungkin dibentuk uslub ta'ajub dari fi'il tersebut secara langsung. Bagaimana caranya? Wa innama yu'ta bimasdarihi sharihan au muawwalan ba'da fi'lin musa'idin tantabiqu alaihi syurutu sabiqatu mislu asyaddu wa aktsaru wa nahuhuma. Ya, akan tapi ya, sesungguhnya saja bisa dibuat ke uslub ta'ajub itu dengan mendatangkan masdarnya, masdar dari fi'il tersebut, baik masdar sharih maupun masdar muawwal. Ya, masdar sharih itu masdar yang langsung hasil dari fi'il tersebut. Ya, kalau masdar muawwal ya, di antaranya adalah an dan fi'il mudhari atau inna beserta isimnya dan khabarnya. Ini namanya masdar muawwal. Jadi bisa dibuat ke uslub ta'ajub dengan cara bagaimana datangkan masdarnya, baik masdar sharih maupun muawwal, setelah diadakan atau setelah didatangkan yaitu fi'il musa'id, fi'il bantuan, ya, fi'il bantuan tantabiqu alaihi syurutus sabiqah, yang sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tersebut. Contohnya apa? Mislu asyaddu wa aktsaru wa nahuhuma. Ya, contohnya fi'il asyaddu, aktsaru, ya, asyaddu yaitu lebih atau sangat gitu ya. Artinya lebih keras misalnya, atau lebih kuat misalnya. Ini dengan asyaddu, nanti ada contohnya. Wa aktsaru ataupun lebih banyak, wa nahuhuma dan yang semacam dari keduanya. Ya. Mungkin ajmalu dan yang semacamnya. Kemudian dicontohkan di sini nahu. Misal kita akan mengatakan alangkah kuatnya iman orang ini. Ya, maka tidak bisa langsung ini. Ma'amanahu. Ini. Kenapa? Karena fi'il amana itu bukan sulasi. Padahal syaratnya adalah harus fi'il apa tadi? Sulasi. Maka datangkan fi'il musa'idnya, fi'il bantuannya. Berupa apa? Asyadda. Ma'asyadda imanahu. Alangkah kokohnya iman orang ini. Alangkah kuatnya iman orang ini. Ya. Kenapa tidak bisa langsung ma'amanahu? Wadhalika li'annal fi'la amana ghairu thulatsiyyin. Karena ya, hal tersebut di sini didatangkan fi'il musta'id karena fi'il amana itu bukan sulasi tapi dia adalah rubai sehingga tidak memenuhi syarat. Maka datangkanlah fi'il musta'idnya berubah asyaddu menjadi ma asyadda imanahu. Ya, ma asyadda imanahu. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya kita akan mengatakan alangkah hijaunya, alangkah sangat hijaunya tanaman ini. Ya, maka tidak bisa langsung kepada ma akhdara gitu ya, ma akhdara zar'a. Ya, karena akhdara di sini adalah sebuah sifat yang muannasnya fa'la ya. Akhdar menjadi khadra. Maka bagaimana caranya? Caranya dengan datangkan fi'il musa'idnya. Yaitu dengan asyadda. Ma asyadda khudrata zara'i. Kemudian diambil masdarnya. Ya, sebagaimana tadi, amana masdarnya iman. Kan seperti itu. Ya, ini masdarnya khudrah ala wasni fu'lah. Ma asyadda khudrata zara'i. Alangkah sangat hijaunya. Ya, alangkah sangat hijaunya tanaman ini. Wadhalika li'anna al-fi'la khadira al-wasfu minhu ala wasni af'ala akhdaru ala wasni af'ala ya akhdara mu'annasuhu fa'la'u khadra. Ya, karena fi'il khadira itu adalah sebuah sifat yang mengikuti wazan af'al. Ya, untuk isimnya adalah af'alu akhdaru yaitu warna hijau yang mu'annasnya fa'la'u. Mu'annasnya adalah fa'la'u atau khadra'u. Ya. Untuk mudzakkar af'alu akhdaru untuk mu'annas khadra'u. Maka yang semacam ini harus dengan fi'il musa'id, fi'il bantuan. Contoh yang lain misal. Misal kita akan mengatakan alangkah jeleknya. Ya, alangkah jeleknya orang yang tidak bersalah itu disiksa atau diberi sanksi, diberi hukuman. Ya. Ya, maka tidak bisa langsung misalnya ma'aqoba. Karena di sini fi'il yu'aqob di sini dia adalah bentuk majhul. Nah, sehingga diberi bantuan ma'aqbaha an yu'aqobal bari'u. Ya, alangkah jeleknya orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah itu diberi sanksi atau diberi hukuman. Ya, wadhalika li'annal fi'la yu'aqoba mabniyun lil majhuli. Hal tersebut karena fi'il yu'aqob itu merupakan fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul. Kemudian yang berikutnya contohnya ma afdhala ma shoma ramadhanu. Ya, ma afdhala ma shoma ramadhanu. Alangkah utamanya bulan yang di sana ditunaikan puasa Ramadan. Ya. Ini juga contoh bentuk majhul. Ya, contoh bentuk majhul. Kemudian yang terakhir wa nahu ma ahsana an la yakdhibal mu'minu wa dhalika li anna al fi'la yakdhibu manfi. Ya. Ma ahsana an la yakdhibal mu'minu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya orang yang beriman itu tidak berdusta. Ya, di sini ada la nafinya ya. Wa dzalika li annal fi'la yaqdhib manfi. Hal tersebut karena fi'il yaqdhib itu manfi sehingga dengan fi'il musa'id. Sehingga tidak bisa langsung alangkah tidak berdustanya orang yang beriman ya, tapi ditambahkan ma ahsana. Nah, itulah syarat-syarat bagi fi'il yang dia bisa di dia bisa dibentuk ke uslub ta'ajjub. Kemudian yang berikutnya di situ ada latihan tamrinat, ya, latihan-latihan as'alul awal, pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama, ta'ajjab mimma ya'ti bi sighati ta'ajjubi. Bentuklah ke uslub ta'ajjub soal atau latihan berikut ini, kalimat-kalimat berikut ini dengan dua bentuk fi'il ta'ajjub. Ya, di situ ada tiga, yang tiga ini coba dirubah ke ta'bir ta'ajjub. As-su'alu tsani, soal yang kedua, bayyin limadza la yuta'ajjabu mimma yali mubasyaratan. Terangkan mengapa kalimat-kalimat berikut ini tidak bisa diberi ta'ajub kepada bentuk ma'af alahu ataupun af'il bihi secara langsung. Summa ta'ajab minha bifi'lin musa'idin. Kemudian, rubahlah kepada sihoh ta'ajub menggunakan fi'il bantuan. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.